sa niya makikita. Di at larela kang sa kalakala niya. Di at isalip to tabos Diyosan kita. Kana hidup mo sangatlah berharga. Kuluhian dan kulai akan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sungguh yang tak mudah akan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang. Dia berikan kasihnya bagi kita.